hanya menghadirkan hal-hal yang membuat bingung akal, namun bukan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Maka terkadang dalil nakli ya'ti bima'nan wasi'in, menghadirkan satu pesan yang luas dan akal itu bingung karena luasnya. Akan tapi abadan sama sekali tidak ada nas yang datang membawakan informasi yang bertentangan dengan akal. Maka kita menerima kalau akal kebingungan untuk menerima informasi dari teks Al-Quran dan hadis. Namun kita tidak menerima adanya pertentangan antara akal dengan nas. Contohnya, seandainya engkau mendengar Nabi SAW mengatakan bagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu tentang hadis nuzul ilahi, bahasanya Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka akal itu bingung memahami nas ini. Sisi bingungnya karena sepertiga malam itu berputar mengelilingi bola bumi. Nah, sepertiga malam itu muter. Sepertiga malam yang terakhir itu muter gitu. Maka Allah ya turun di setiap tempat yang di tempat tersebut dijumpai sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia. Yang ini dirasakan oleh dan didapatkan oleh semua orang yang berada di satu tempat yang tempatnya mengalami sepertiga malam yang terakhir dan itu muter. Fahada syai'un ajib, maka ini satu hal yang mengherankan akal. Maka ini bukti bahasanya pesan dari teks dan makna kandungan teks itu lebih luas daripada daya tangkap akal. Namun akal tidak menentangnya. Hanya saja akal itu bingung. Sehingga nusus itu menghadirkan hal-hal yang membingungkan akal, tidak hal-hal yang bertentangan dengan akal. Contoh yang lain, orang kafir, misalkan sebagai contoh, akan disempitkan kuburnya. Dan Nabi katakan, sampai-sampai tulang rusuknya berselisih dan bersilang. Maka kesannya, itu satu hal yang real terjadi di liang lahat. Karena ini dialami oleh badan, sehingga tulang rusuk bersilangan. Ini berarti badan. Berarti ada ditangkap oleh akal. Nah, ini terjadi di liang lahat. Fahada, maka hal ini membingungkan akal namun tidak bertentangan dengan akal. Membingungkan akal namun tidak bertentangan dengan akal. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah penciptaan semua kalian dan bangkitnya kalian dari kubur kecuali seperti menciptakan dan membangkitkan satu orang. Ini juga bikin bingung akal. Maka meskipun itu jusas atau jasad itu mukhtalaf, berbeda-beda dan tersebar di sepanjang bola bumi. Ketika Allah katakan bangkit, maka semua orang akan bangkit dari kuburnya seketika ganapsin wahidatin. Seperti satu orang. Ini bikin bingung akal. Karena maka apa ini kemampuan yang luar biasa? Apa ini kemampuan yang mencengangkan? Maka fafarkun, bedakan antara akal bingung, membingungkan akal dengan bertentangan dengan akal. Maka kita memerangi kritikan akal untuk sesuatu yang sudah dibakukan oleh nas. Adapun kebingungan akal untuk memahami pesan dari satu kandungan dari satu teks atau makna dari satu nas, maka ini satu hal yang diterima dan dibenarkan adanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaidah yang ke-13, nama-nama Allah itu min haitsu dzat, dari sisi merujuk kepada zat yang sama, maka semua nama tersebut itu muttafiqah. Itu semakna. Namun dia berbeda dari sisi sifat yang terkandung dalam nama. Maka di antara nama ada yang redaksinya berbilang, akan tetapi dia memiliki kesamaan fidalalati kandungannya pada satu hal. Wa yakunu kullu ismin minha, maka setiap nama tersebut dibalik yahmilu memuat di balik lipatannya satu sifat untuk si pemilik sifat yang berbeda dengan nama yang pertama. Maka nama dengan melihat kandungannya merujuk pada satu zat yang sama, maka dia seragam. Dan dengan melihat kalau dia menunjukkan adanya sifat-sifat yang berbeda, maka dia berbeda. Nah, ini kaidah untuk semua nama. Ya, kalau pemilik nama itu punya beberapa nama, namun semua nama tadi mengacu kepada sosok yang sama, ya maka dari sisi ini nama-nama ini sama. Dan dari sisi kandungannya yang beda-beda, ya, maka dia berbeda-beda. Sebelum contoh dari penulis, misalnya kita jumpai Umar bin Khattab, itu beliau punya Abu Hafs, beliau punya Amirul Mukminin, beliau punya Al Faruq, ya, maka minimal sudah ada 4 itu. Nah, ketika ini namanya beda-beda, namun semuanya merujuk pada pihak yang sama. Abu Hafs itu ya sama dengan Umar, sama dengan Al Faruq, sama dengan ya Amirul Mukminin. Ya, maka ketika kalau atau di dunia harian kita mungkin ada orang yang punya alias-alias yang banyak. Ya, ada nama panggilan yang banyak, di rumah dia punya nama panggilan tersendiri, di sekolah punya nama panggilan tersendiri. nanti di tempat kerjanya dia punya nama panggilan tersendiri. Nanti kemudian di teman-teman pengajian dan masjidnya punya sebutan sendiri. Maka empat sebutan, empat nama. Jadi nama di sini tolong dipahami secara luas. Sebutan, panggilan, gelaran, kata orang Jawa paraban, dan seterusnya. Kalau ada orang punya alias-alias sampai lima, karena nama panggilannya aja beda-beda di tiap tempat beda. Di tiap tempat beda. Maka kalau dilihat dari ini menunjukkan ke siapa, ini semua sama. Tapi kalau ini dilihat dari bahasanya, masing-masing nama itu punya pesan yang berbeda-beda. Maka beda-beda. Misalnya, ini tadi, beliau namanya Al-Faruq atau gelarnya Al-Faruq. Ada latar belakangnya. Karena dengan beliau masuk Islam, maka kaum muslimin terang-terangan beribadah. Namun beliau Al-Faruq ini sama dengan Umar bin Khattab ya, karena itu memang nama aslinya. Dan itu sama dengan Abu Hafs menurut salah satu pendapat yang dimaksudkan adalah bapaknya Hafsah. Ya, karena beliau punya anak namanya Hafsah, maka disebut Abu Hafs. Atau di versi yang lainnya Abu Hafs artinya singa. Maka itu gelar beliau. Ini disebut sang singa karena keberaniannya. Amirul Mukminin sebutannya, panggilannya juga. Ya, karena beliau jadi khalifah, maka masing-masing itu punya kandungan pesan yang berbeda-beda. Walinadrib amsilatan, kami akan bawakan contoh sederhana sebelum masuk dalam pembahasan berkenaan dengan nama Allah. Ya, contoh yang punya banyak nama adalah nama-nama hari kiamat. Maka ada di antara nama hari kiamat Al-Qari'ah yang menggedor-gedor hati. Ya, karena kengeriannya itu bikin hati tidak karuan. At-Tamah, bencana. Ya, karena dia menjadi bencana besar, terutama bagi orang kafir. Ya, maka dia jadi bencana yang mengerikan untuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mutaghabun, hari penyesalan, karena semua orang menyesal di hari itu. Tidak ada yang tidak menyesal. Yang mengisi hidupnya dengan keburukan menyesal. Kenapa dia isi kehidupannya dengan dulu di dunia, kehidupannya dulu di dunia dengan keburukan? Yang ketika di dunia mengisi kehidupannya dengan kebaikan pun menyesal. Kenapa dulu tidak tambah baik? Kenapa dulu tidak lebih baik? Kenapa ketika itu kok baca Qur'annya cuma satu juz? Kenapa enggak saya tambah jadi dua juz? Kenapa puasa sunnahnya kok nunggu Syawal, Arafah, Asyura? Kenapa enggak setiap pekan saya punya puasa sunnah, demikian seterusnya. Semuanya menyesal. Dan dia disebut juga yaumul akhir, hari yang terakhir. Setiap nama-nama ini tatulu ala, mengacu pada zat hari yang sama. Mengacu pada hari yang sama. Kan tapi masing-masing nama dari itu mensifati zat hari itu dengan sifat yang berbeda dengan sifat yang terkandung dalam nama yang lain. Fayastuku, maka tepatlah. Alaiha, untuk nama-nama hari kiamat. Apa yang kami katakan bahasanya nama-nama hari kiamat itu sama dari sisi zatnya, acuannya, namun berbeda dari sisi sifat kandungannya atau makna kandungan dari nama-nama tersebut. Ini agak kurang jelas nih ya. Am kullu hadza tadullu ala dzati yaumin wahid. Apakah semuanya menunjukkan mengacu pada satu zat hari yang sama? Jawabnya iya. Idza, jika demikian nama-nama itu sama, diiktibar dengan pertimbangan kalau dia mengacu pada zat yang sama. Namun jika Anda perhatikan kandungannya, Anda jumpai kalau kandungan dari nama-nama itu beda-beda. Li'anna kula sifati, kula sifatin ismun minha, li'anna kula sifati is, kula sifat ismin minha, yadula ala sifat ismin ghairi sifatil ismin akhar. Karena sifat di sini kita terjemahkan dengan arti saja. Arti dari nama-nama hari kiamat itu menunjukkan pada arti yang berbeda dengan arti nama yang lainnya. Ya, arti qari'ah itu beda dengan arti tomatul kubro atau tomah. Berbeda dengan yaumutaghabun dan yang lainnya. Contoh yang kedua. Ya, nama-nama singa, orang Arab menamai singa dengan banyak nama. Ya, singa disebut dengan Lais. Mungkin enggak tahu itu bacanya Hasbur atau Hasbar, Dokhom dan yang lainnya. Ya, di tempat kita ada singa, ada Raja Hutan. Maka ini nama yang berbeda namun mengacu pada benda yang sama. Fahiya asma'un, maka ini adalah nama-nama meskipun berbilang. Namun nama-nama tersebut menunjukkan pada zat singa yang sama. Namun setiap nama dari nama-nama itu mendeskripsikan zat tadi dengan satu hal yang berbeda, dengan satu hal yang berbeda dengan kandungan nama yang lainnya. Sehingga cocoklah untuk nama-nama singa, kita katakan bahasa nama-nama singa itu sama. Iktibar dengan melihat mengacu pada zat yang sama, namun mutabayyinah berbeda dan mukhtalifah berbeda dengan melihat kandungannya. Ya, kemudian contoh yang ketiga, khud misalan akhar. Ambil contoh yang ketiga, nama-nama Nabi. Beliau Muhammad, nama lainnya Ahmad, Nabi Rahmah, Nabi Malhamah, Al-Aqib, Al-Hashir. Ya, maka apakah setiap nama-nama ini menunjukkan pada zat Nabi yang independen berdiri sendiri? Jawabannya, am kulluha, ataukah semuanya menunjukkan pada zat yang sama? Jawabannya yang kedua. Al-jawabu jawabannya, bal kulluhu, akan semuanya menunjukkan pada zat yang sama. Walakin akan tapi setiap nama darinya menggambarkan zat tersebut dengan penggambaran berbeda dengan penggambaran yang terkandung dari nama yang lainnya. Maka cocok baginya perkataan kami, sesungguhnya nama-nama Nabi itu memnya ketambahan. Itu sama dari sisi zat, namun beda-beda dari sisi sifat. Jika engkau telah pahami hal ini, maka ketahuilah bahasanya Allah Ta'ala memiliki banyak nama. Dan jika anda lihat nama-nama tersebut, maka anda jumpai nama-nama Allah itu menunjukkan pada zat yang sama, yaitu Allah. Akan tapi jika engkau lihat sifat yang menjadi kandungannya, anda jumpai bahasa setiap nama darinya menggambarkan zat itu dengan penggambaran yang beda dengan sifat nama yang lainnya. Baiklah, maka nama-nama Allah itu dilihat dari kandungannya mengacu pada zat yang sama, maka nama-nama itu ya seragam. Namun dilihat dibari dalalatiha, kalau dia menunjuk dengan kandungannya, kandungan nama itu, maka ini menunjukkan jadi kalau menimbang kandungan dari nama-nama itu yang menunjukkan pada ala sifat dengan berbagai macam sifat yang beda-beda, maka dia mukhtalifah, berbeda, tidak sama. Artinya zat yang diacu oleh nama Ar-Rahman itu sama dengan acuan zat nama Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu acuannya juga sama dengan zat Al-Qawi. Wal-Qawi dan Al-Qawi adalah Al-Jabbar. Dan Jabbar adalah Muhaimin, Muhaimin adalah Sami, Sami adalah Basir, Basir adalah Qadir. Fakulah, maka nama-nama ini meskipun berbilang, dia mengacu pada zat yang sama. Dan jika anda lihat makna atau lihat pada sifat Jabarut, sifat Jabarut pada Al-Jabbar, sifat Rahmah pada Rahim, maka anda jumpai bahasanya kandungan makna, kandungan maknanya itu beda-beda. Seandainya anda lihat adanya sifat mendengar dalam nama Sami', sifat melihat dalam nama Basir, maka anda jumpai dua nama ini berbeda. Maka mendengar itu tidaklah sama dengan melihat. Kemudian Rahmah itu mungkin mimnya atau haknya hilang. Kemudian Rahmah itu tidaklah sama dengan Jabarut. Maka cocoklah untuknya ucapan kami nama-nama Allah itu sama. Ya, dari sisi mengacu pada zat Allah yang sama namun beda dan beragam. Ditibar dengan melihat kandungannya pada sifat-sifat Allah yang beraneka ragam. Namun mutabayyina, namun berbeda atau berbeda dengan menimbang bahasanya nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat Allah yang berbeda-beda. Jika anda bertanya kenapa Ahlussunnah menjelaskan kaidah ini, maka kami, jawaban kami ini sanggan untuk Mu'tazilah, karena Mu'tazilah terbelah dalam masalah ini menjadi dua kelompok. Ini, kelompok pertama di antara mereka mengatakan nama Allah itu sama dan kemudian ya sudah mereka diam tanpa menjelaskan. Kelompok yang kedua mengatakan nama-nama Allah itu mutabayyinah, beda, mukhtalifah, berbeda. Ya, maka mereka atlaku, ya, mereka menyebut secara mutlak di sini tanpa ada keterangan tambahan. Maka datanglah ahlu sunnah. Ini tadi Mu'tazilah punya dua kelompok. Ada yang pro dengan semua nama Allah itu sama. Dan ada yang pro bahasanya ya beda. Lantas datanglah ahlu sunnah dan mengatakan nama-nama Allah itu berbeda sekaligus sama. Dia sama bi'tibar dengan melihat kalau dia mengacu pada zat Rabb yang sama. Namun berbeda dengan menimbang kalau dia menunjukkan pada mengandung sifat yang berbeda antara satu nama dengan nama yang lainnya. Karena setiap nama itu mengandung sifat. Namun sifat tidak bisa dijadikan sebagai nama. Ya, kemudian kaidah yang ke-14. Akhbarul ahadi hujjatun fi babil asma'i was sifati. Ya, hadis ahad itu tetap bisa jadi hujjah dalam masalah nama dan sifat Allah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahasanya informasi satu orang yang sahih, yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hujah. Dan demikian hujah begitu saja, sama saja apakah di bab akidah atau di bab syara'i, di bab berbagai macam amal. Li'an al-ibrata, karena yang jadi tolak ukur menurut ahlu sunnah adalah keabsahan hadis sampai kepada manusia yang maksum Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idhan al-hadisu, maka jika hadis tersebut tidak mansukh, maka mereka akan berpegangan dengannya, mereka akan menerimanya dan akan menjadikannya di atas kepala-kepala mereka. Dan tidak boleh dan tidak menentangnya dengan apapun. Fa'iyaka iya talibu, maka waspadalah. Wahai penuntut ilmu, jangan terkecoh dengan manhaj ahli bid'ah yang diantaranya adalah hal ini. Waspadalah, jangan menolak satupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falhaq ana hujjatun, maka yang benar hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah. Kama dalat ala dalika adillah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ahlu sunnah. Al-muhim intinya, hadis ahad menurut ahlu sunnah adalah hujah dengan dua kriteria. Ini yang pertama. Hadza ahaduhuma, ini yang pertama, yaitu sahih. Kemudian yang kedua, tidak dinilai mansukh. Maka jika sanadnya sahih dan tidak mansukh, maka demi Allah zat yang tiada sembahnya berhak disembah, melainkan dia, bahasanya itu hujah. Wajib menerima kandungannya, wajib berpendapat dengannya, wajib memegangnya erat-erat, dan haram menyelisihinya atau menentangnya dengan apapun. Bal huwa hujjatun binafsihi. Bahkan hadis ahad itu adalah hujah dengan dirinya sendiri. Baik mencocoki kias atau menyelisihi kias. Dan ini lain halnya hadis mauquf atau atsar dari sahabat. Bahkan ulama kalau tidak salah Imam Syafi'i atau Syafi'iyah menilai atsar sahabat itu hujah manakala didukung oleh kias. Kaidahnya demikian. Perlu dukungan kias. Ya, kalau di sini sampaikan, maka dia adalah hujah dengan sendirinya, baik mencocoki kontennya, mencocoki kias atau menyelisihinya, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah syara'i amalan. Baik itu mencocoki pendapat mayoritas atau menyelisihinya. Baik ada seorang yang mengamalkannya atau tidak ada satupun orang yang mengamalkannya. Fal hadisu hujjatun binafsihi. Maka hadis itu bisa menjadi hujah dengan sendirinya. Ini perkataan dan judul judul bukunya Al-Albani. Ini al-hadisu hujjatun binafsihi. Hadis itu jadi hujah dengan semata-mata hadis itu sendiri. Maka kehujahannya atau kekuatan hukumnya tidaklah didapatkan dari sesuatu yang bersifat eksternal. Bal asyai'u al-kharid, bahkan sesuatu yang berasal dari luar itu tidak bisa menjadi hujah sama sekali kecuali jika mencocoki hadis. Maka hadis itulah yang memberikan faedah kepada orang lain. Memberikan faedah pada dalil yang lainnya, kalau dalil lainnya itu jadi hujah. Namun bukan dalil-dalil yang lainnya yang memberikan kepada sunnah, kepada hadis, status hujiyah bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, maka berkenaan dengan kaidah wa hujjatun binafsihi. Hadis itu hujah dengan semata-mata hadis itu sendiri. Tidak perlu faktor-faktor eksternal pendukungnya. Maka dia hujah. Baik itu mencocoki kias atau menyelisihi kias. Yang tadi saya sudah sampaikan lain hanya dengan madhab suhabi. Yang menurut sebagian ulama semacam Syafi'iyah bisa jadi hujah manakala selaras dengan kias. Maka hadis itu hujah. Ini kalimat yang perlu direnungkan dan perlu digarisbawahi adalah kalimat atau masih selanjutnya. Baik itu di akidah ataupun di hukum fikih, baik mencocoki pendapat mayoritas ulama atau menyelisihinya. Nah, ini kalimat selanjutnya ini yang perlu dirinci. Sawan amila bi ahadun aw lam ya'mal bihi ahadun. Kalimat ini perlu dirinci. Maka hadis itu hujatun binafsihi dan kita katakan sawa'un amila bi ahadun aw lam ya'mal bi ahadun, ini berlaku di masa riwayat. Kalimat ini berlaku di masa sahabat. Di masa sahabat. Atau di masa ini masih diriwayatkan. Masih ditransfer dari lisan ke lisan. Dari hafalan ke hafalan. Maka ya kurang lebih bisa kita katakan kalimat ini berlaku ya, di masa salafun saleh. Ya, maka ketika itu orang boleh berkata al-hadisu hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun binafsihi. Aw an amila biha ahadun aw lam ya'mal biha ahad. Ini di masa sahabat, masa tabi'in. Di masa sekarang setelah ilmu itu dibukukan dan telah berjalanlah berabad-abad lamanya sejak hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ada orang yang menemukan hadis nyelempit di satu kitab hadis tertentu. Padahal masalahnya masalah ritual ibadat misalnya. Masalahnya masalah ritual ibadat. Ritual ibadah itu sudah selesai dibahas oleh para ulama di tempatnya, kutubul fiqh, terutama kutubul fiqh. Itu sudah selesai di situ. Nah, tuntas. Ya, paling ada perbedaan-perbedaan istihad yang ya i'malul akli, penggunaan akal yang memungkinkan hanya memilih saja. Ya, namun misalnya ada tentang masalah sholat misal. Di kitab sholat di semua madhab tidak ada itu. Tidak ada itu. Baik yang kemudian jalur madhab ataupun jalur non madhab, misalnya Syaukani atau Sunani, tidak ada itu. Ya, namun ini kandungan dari satu hadis yang lempit ketemu di satu buku hadis. Dicek di kutub madhab arba'ah, yang tipis, yang sedang, yang tebal. Ya, itu tidak ada konten seperti itu. Pembahasan seperti itu tidak ada. Di buku Syarah Hadis Kitabussalah di Fathul Bari, Syarah Kitabussalah di, enggak ada itu. Mau kemudian yang kemudian fikih yang non madhab, enggak ada itu. Buku-buku yang statusnya enklopedis, bersifat enklopedis di bidang fikih. Mau murni, mau majmu'nya Nawawi, mau istidkarnya atau tamhidnya Ibn Abdul Bar atau dan yang lainnya. Itu diubek-ubek tidak ada. Maka orang tidak boleh nekat mengamalkan hadis nyelempit yang dia jumpai tadi. Masa ulama dari sudah berabad-abad lamanya tidak ada yang membahasnya, tiba-tiba orang sekarang bersendirian membahasnya. Maka itu satu hal yang menakutkan sekali, mengkhawatirkan sekali. Itu bukan satu hal yang membanggakan. Bukan membanggakan, saya jadi penemu hal yang mustahab baru di bab sholat. Gitu. Tidak ada di kutubul madzahib. Tidak ada di sisi satu pun kita fikih. Mau fikih, kalau tak fikih, bab sholat mana saja tidak ada ketemukan. Kecuali saya yang baru menemukan. Ini tidak bisa. Dan orang tersebut tidak boleh mengatakan Allah hadisun nabai hujjatun binapsihi fil aqaidi wal ahkam. Kembali ke kalimat bal huwa hujjatun binafsihi. Bahkan hadis itu adalah hujjah dengan semata-mata hadis itu sendiri, baik mencocoki kias atau menyelisihinya. Baik dalam bidang hadis tersebut isinya tentang akidah atau tentang syara'i, tentang masalah ahkam, baik mencocoki pendapat mayoritas ulama atau menyelisihinya. Ini juga perlu diberi sedikit catatan. Namun ketika pemahaman kita terhadap hadis itu menyelisihi pendapat mayoritas para ulama, itu wajib tahafuz, wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Bukan berarti pendapat mayoritas ulama pasti benar, tapi menyelisihi pendapat mayoritas ulama itu berat. Tidaklah dilakukan kecuali memang betul-betul dipastikan bahwasannya yang tepat adalah pendapat yang bukan mayoritas. Kemudian, sama saja apakah ada orang yang mengamalkannya atau tidak ada orang yang mengamalkannya. Dan kaidah ini kaidah hujatun binafsihi, sa'un amila bi ahadun awlam ya'mal bihi ahadun, wajib dibaca dan dipahami dengan kaidah yang mengatakan kita tidak mengamalkan hadis. Satu hadis jika ulama ijma' ini sepakat untuk meninggalkan isinya. Kemudian demikian juga ketika masa sudah istiqrar syariah, syariat sudah stabil, maka sikap yang tepat dalam masalah ini adalah ketika kita mendapatkan satu hadis, ini kita dapatkan satu hadis dan hadis ini tidak diamalkan oleh ulama fulan, maka setelah syariat itu stabil, maka jika maka semestinya kita tinggalkan ulama fulan, tidaklah dengan kalimat yang terlalu gagah dengan mengatakan ya, kan hadisnya bilang demikian. Namun bagian dari sikap tawadu dalam keadaan istiqor syariah, syariat itu sudah selesai, ini sudah stabil, maka sikap yang lebih bijak dan lebih tawadu, ada hadis ini, ulama A tidak mengambilnya, maka kami tinggalkan pendapat ulama A. Tidak kita katakan semata-mata karena pendapat ulama A tersebut bertentangan dengan hadis ini. Namun kita tinggalkan pendapat ulama A dan lebih memilih pendapat ulama B. Lebih memilih pendapat ulama B yang didukung oleh hadis ini. Ini bahasa yang lebih bijak dan lebih hormat terhadap para ulama. Dan bahasa yang lebih bijak dan bahasa yang menunjukkan ketawaduan kita dengan ilmu dan rasa hormat kita dengan orang-orang yang berilmu dan bahkan raksasa-raksasa dalam dunia ilmu. Dan di antara sebagai contoh spirit, ya, meskipun ini bukan contoh yang tepat, ya, atau betul-betul tepat, ya, misalnya di bab fikih jual beli ada khiyar majelis. Ada khiyar majelis, ada hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Namun Imam Malik tidak mengamalkannya, tidak berpendapat dengannya. Alasan beliau karena beliau tidak berjumpai para ulama Madinah sampai masa beliau ada yang berpendapat dengannya. Ada yang berpendapat dengannya. Maka ini contoh sebagai kemudian contoh sebagai gambaran di mana ada hadis yang ditinggalkan dengan alasan tidak dijumpai ulama yang beramal dengannya. Meskipun kalau di kasus Imam Malik ini bukan contoh yang begitu yang betul-betul tepat dengan pembahasan kita. Namun kita jumpai spirit semacam ini. Ketika tidak ada ulama yang mengamalkannya, maka dan tidak memang betul-betul sudah dikaji dan tidak ada, maka ini bisa jadi alasan untuk tidak berpendapat dengan konten satu hadis. Dan lebih-lebih lagi, jika yang terjadi bukan sawa'un amila bihi ahadun aw lam ya'mal bihi ahadun. Namun yang terjadi, para ulama itu sudah menjumpai hadis tersebut. Namun para ulama itu sudah menjumpai hadis tersebut. Namun tidak ada yang memahaminya seperti pemahaman yang baru itu. Lantas ada seorang yang memegangi kaidah ini, al-hadis hujjatun bi nafsihi, sawa'un amila bi ahadun aw lam ya'mal bi ahadun. Padahal ternyata realitanya dia memunculkan pendapat, ketika membaca hadis ini dia melakukan pembacaan yang tidak ada ulama yang membacanya. Ya, tidak ada ulama yang membacanya seperti itu, yang memahaminya seperti itu. Dia munculkan pemahaman baru yang ini berdampak hukum baru yang tidak dijumpai pada ulama-ulama generasi sebelumnya. Ini lebih gimana ya? Kalau aslinya yang dimaksudkan oleh kaidah ini adalah memang betul, Mbak. Jadi pemahamannya terhadap satu hadis sudah betul. Cuma beliau tidak jumpai ada ulama yang berpendapat dengannya. Ya, yang ini disebabkan karena para ulama belum menemukan hadis tersebut. Yang ini tadi telah disampaikan, kalau di masa riwayat, itu satu hal yang mungkin demikian. Orang menjumpai satu hadis, dia tidak dapatkan ulama yang mendapatkannya, yang beramal dengannya, dan pemahamannya terhadap ini betul, dan ulama-ulama yang dia jumpai tidak berpendapat dengannya itu, tidak berpendapat dengannya karena belum mendapatkan hadisnya. Nah, kalau ini yang kadang kita jumpai di era sekarang, di era modern sekarang, era di mana syariat itu sudah stabil lama sekali, kita jumpai ternyata ulama sudah menjumpainya, ulama fikih sudah kemudian membaca hadis tersebut, namun tidak memahami hadis tersebut seperti itu. Maka ini tentu lebih-lebih lagi. Hendaknya ketika seorang itu punya pegangan bahasanya memahami Quran dan Sunnah itu ala fahmil ulama atau ala fahmi salafus saleh, harusnya lebih takut dan lebih hati-hati, lebih waspada ketika ini kok pemahaman semacam ini kok tidak ada ulama yang berpendapat dengannya. Padahal ini masalah-masalah yang sudah selesai di masa silam karena istiqrar syariah. Karena syariat sudah stabil. Kembali ke buku, fal hadisu hujjatun bi nafsihi, maka hadis itu adalah hujjah dengan dirinya sendiri. Dia tidaklah mendapatkan kekuatan hukum karena faktor eksternal. Bahkan faktor eksternal yaitu hal-hal yang lainnya tidak bisa menjadi hujjah sama sekali kecuali jika mencocoki hadis. Maka hadis itulah yang memberikan faedah kepada yang lainnya, al-hujjah, kekuatan hukum. Dan bukan hal-hal yang lainnya yang memberikan faedah kekuatan hukum pada hadis. Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman untuk mengajarkan pokok-pokok agama. Dan Mu'ad itu sendirian. Karena betul ada Abu Musa al-As'ari, namun daerah Yamannya berbeda. Wa ma dzalika, meskipun demikian, wajib atas penduduk Yaman menerima apa yang diperintahkan oleh Mu'ad dan apa yang didakwakan oleh Mu'ad. Sebagaimana hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para utusannya sendirian ke berbagai kota untuk mendakwai mereka kepada tauhid dan mengimani kerasulan. Maka seandainya hujjah itu tidaklah tegak dengan berita yang tidak mutawatir, tentu tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qad balaghahum al-balaghul mubina. Maka berarti Nabi belumlah mentablikan mereka orang-orang di berbagai kota tersebut dengan al-balaghul mubina, dengan penyampaian yang jelas. Dalil yang lainnya, para sahabat yang sholat di Masjidil Quba, mereka menerima berita satu orang yang menginformasikan kepada mereka bahasanya kiblat telah dipindah ke Ka'bah. Sebagaimana dalam sabda dan sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan mereka ala hadzal qabul, sikap menerima berita satu orang ini dan tidak menyalahkan mereka. Dalil yang lainnya, tatkala Dumam ibn Sa'labah yang merupakan anggota dari Bani Sa'ad ibn Bakar masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah utusan orang-orang di belakangku dari kaumku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Bahwa maka beliau adalah satu orang dan beliau akan mendakwai kaumnya kepada Islam dan hujah akan tegak pada kaumnya dengan berita yang dia sampaikan. Walau lam yakun khabarul wahid, maka seandainya berita satu orang yang sahih itu tidak menjadi hujah, maka lama tentulah kanatil hujatu, seandainya bukan karena berita satu orang yang sahih itu hujah, seandainya bukan karena itu hujah, maka berarti hujah itu belum tegak pada kaumnya dengan berita dan informasi yang beliau sampaikan. Dari yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, semoga Allah memberikan wajah yang ceria kepada orang yang mendengar ucapanku, ucapan dari kami, lantas menghafalnya, memahaminya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Ini keutamaan meriwayatkan hadis di, bukan riwayat bil makna namun meriwayatkan hadis bil lafzihi. Fa ruba hamil fikrin, maka boleh jadi orang itu membawa ilmu ternyata yaitu hafal namun dia tidak faham. Dan boleh jadi orang itu membawa ilmu dan dia sampaikan kepada orang yang lebih faham. Ya, boleh jadi seorang itu membawa ilmu dan dia sampaikan kepada orang yang ternyata lebih paham daripada dirinya. Untuk kalimat yang terakhir ini, rupa di sini, kan rupa itu punya dua makna ya. Kadang li taksir, kadang li taklil. Untuk kalimat yang kedua, rupa di sini li taklil. Li taklil menunjukkan sedikit. Boleh jadi, boleh jadinya artinya sedikit. Karena hukum standarnya, orang yang langsung belajar pada guru, itu yang lebih paham. Daripada kemudian dibandingkan orang yang belajar langsung dari sumbernya, itu lebih paham daripada orang yang tidak langsung ke sumbernya. Ini sumber, kemudian sahabat, atau kemudian orang yang dengar langsung, kemudian menyampaikannya ke orang yang ketiga. Itu al-asal di dunia belajar, bahwasanya orang yang dengar dan nyimak langsung dari sumber ilmu, dia yang lebih paham dibandingkan yang cuma diceritain saja. Sehingga wa ruba hamil fikrin ila man huwa afqahu minhu, ruba di situ li taqlil, karena ini menyelisih hukum asal. Hukum asal dalam dunia belajar. Ini adalah hadis yang sahih. Maka Nabi wajibkan untuk menerima berita orang tersebut yang mendengar perkataan Nabi dan menghafalnya kemudian menyampaikannya. Padahal dia satu orang. Bahkan semua dalil yang menunjukkan bahasanya sunnah itu hujah dengan redaksi-redaksi yang umum dan mutlak, maka itu menunjukkan dengan redaksi umum dan mutlaknya wajibnya menerima berita yang tidak mutawatir dalam masalah akidah. Karena dalil-dalil tentang kehujahan sunnah tadi bersifat general, bersifat umum, tanpa taksis. Wal-mutakarrar dan satu hal yang baku, bahasanya hukum asal adalah membiarkan redaksi yang bersifat umum sampai terdapat mukhasis dalil yang mengkerucutkannya. Dan karena dalil-dalil tentang kehujahan sunnah itu mutlak dan tidak taqyid, tidak memiliki, tidak diikat dengan kondisi-kondisi tertentu. Wal mutaqarrar dan satu hal yang baku hukum asal adalah wajib membiarkan dalil yang mutlak yang tidak diikat dengan kondisi-kondisi tertentu dibiarkan mutlak, yaitu tidak terikat dengan kondisi tertentu, tidak boleh dibatasi dengan kondisi tertentu kecuali dengan dalil. Wa alaih berdasarkan ini maka menjadi kewajiban kita wahai kaum muslimin untuk mengimani dan percaya dengan semua nama Allah dan semua sifat Allah yang terdapat dalam hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir, asalkan hadisnya sahih. Maka semua nama dan sifat yang terdapat di dalam itu akhbar, harusnya setelah ba ada alifnya. Dalam hadis-hadis yang ahad yang sahih wajib diterima dan wajib i'timaduhu, dipegangi, wa'tiqadu dan diyakini dan tidak diselisihi. Dan kaidah ini, dengan kaidah ini terbedakanlah sunni dengan bid'ah. Karena alil bid'ah dengan berbagai macam alirannya, mereka mengingkari menerima hadis ahad dalam akidah. Maka mereka tidak menerima hadis ahad sama sekali dalam bab akidah. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat untuk menerima hadis mata jika sahih sanadnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidhalika, oleh karena itu kita mengimani bahasanya Allah itu memiliki jari yang layak bagi kemuliaan dan keagungannya. Dan hadis-hadisnya nilainya ahad. Dan kita meyakini bahasanya Allah memiliki sifat tertawa atau tersenyum. Menerjemahkan dhahik itu agak repot dalam bahasa Indonesia. Karena dhahik dalam bahasa Arab itu bisa dimaknai senyum dan bisa tertawa. Ya, bisa senyum dan bisa tertawa. Semuanya bisa disebut dhahik. Bisa tersenyum ataukah tertawa yang layak bagi keagungan dan kemuliaannya. Sedangkan hadis-hadisnya ahad. Dan kita mengimani bahasanya Allah itu gembira, senang, yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan hadis-hadisnya ahad. Wahakata dan demikian dalam contoh yang demikian banyak sekali. Yang jelas, fal muhim, maka yang penting keabsahan teks, keabsahan hadis. Maka jika teksnya itu sahih dari manusia yang terjaga dari dosa sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diterima, wajib dipegangi, wajib diyakini isi kandungannya dan tidak ditentang. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca kesempatan di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaih.